Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi' wal 20. Hadits yang ke-29. Dari hadits al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, أخبرني بعمل يدخلني الجنة, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam al-jannah, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan diriku dari api neraka. Kabarkan untukku suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk jannah, dan dengannya pula aku bisa terhindar, dijauhkan dari an-nar. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala laqad sa'alta an 'adzim, wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad sa'alta 'azim, sungguh engkau telah bertanya, sungguh kamu telah bertanya dengan suatu pertanyaan yang 'azim, yang sangat besar. Engkau telah bertanya dengan suatu pertanyaan, engkau telah meminta dengan suatu permintaan yang agung. Wa innahu la yasirun, tapi hal itu bisa menjadi perkara yang mudah. Ala man yassarahu Allah ta'ala alaih, bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Qala ta'budullaha la tushriku bihi syai'an. Yang pertama, di antara perkara yang bisa memasukkan kau ke dalam al-jannah dan menjauhkan kamu dari an-nar, yaitu ta'budullah, kau beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dalam beribadah. La tusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Allah dengan suatu apapun. Wa tuqimus shalah, kemudian menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahajjul, dan juga haji. Haji ke Baitullah. Inilah rukun Islam yang 5, yang ma'ruf. Kemudian beliau melanjutkan, qala thumma qala, ala ukhbiruka, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kan? As-sawmu junnah, puasa ialah junnah, puasa adalah tameng. Taisai, wasadaqatu tutfi'ul khati'ata, dan sadaqah, baik sadaqah yang wajib maupun sadaqah yang mustahab, itu meredupkan atau meredakan panasnya dosa dan maksiat. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana halnya air yang meredakan atau meredupkan api. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan, dan sedekah itu bisa meredupkan panasnya dosa, yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana halnya air dapat, assalamualaikum, air itu dapat meredakan api yang menyala. Qala wa salatu rajuli fi jawfil lain, dan juga salat seseorang, salatnya seseorang fi jawfil lail, di tengah malam. Jawf bi makna wasat. Dan salat seseorang di tengah malam ini juga dapat menghapus dosa-dosa dan meredakan panasnya al-ithm, panasnya dosa tersebut. Tsumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah, berdalil dengan sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tatajafa junubuhum, yani sifat orang-orang mukmin, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka Di antara sifat mereka adalah lambung-lambung mereka jauh, tata jafa, yakni jauh dari tempat tidurnya. Di tengah malam mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat malam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati sampai-sampai lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Hatta balagha, sampai ayat ya'malun. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi, maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok segala perkara. Bi ra's, yakni pokok asal, induk segala perkara, wa 'amuduhu, tiangnya, wa dhirwati sanamihi, dan puncaknya. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok segala perkara, tiangnya dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, aku menjawab, tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Puncak atau ra'sul amr, pokok segala perkara itu adalah al-Islam. Wa 'amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan puncak segala sesuatu itu adalah al-jihad, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian beliau melanjutkan lagi, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu bimilaki dhalika kullih, agar kalian mendapat semua kebaikan-kebaikan itu. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Fa akhadha bilisanihi, maka beliau memegang lisannya, memegang lidahnya, dan beliau mengatakan, kuffa alaika, tahanlah ini, jagalah lidahmu, jagalah lisanmu. Qultu ya Nabi Allah, kemudian Mu'ad bin Jabal bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih, apakah kita akan diadab, akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan apa yang kita ucapkan, disebabkan apa yang kita katakan. Qala thakilatka ummuka ya Mu'ad, celaka ibumu hai Mu'ad, maksudnya ini lafaz untuk yang biasa digunakan oleh orang Arab sebagai teguran, yang artinya thakilatka ummuka, itu artinya engkau kehilangan orang tuamu, engkau kehilangan ibumu. Kata-kata yang seperti ini biasa digunakan oleh Al-Arab dalam rangka perkara yang besar, yakni untuk teguran atau untuk dorongan yang kuat. Bukan maksudnya doa, bukan maksudnya berdoa untuk biar celaka ibunya, tidak. Maksudnya adalah sebagai teguran. Sakilat kaumuk, maksudnya teguran dan sebagai dorongan bagi dia. Wa hal yakubbu an-nasa fin-nari 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-zinatihim. Adakah sesuatu yang bisa menyebabkan manusia itu diseret wajahnya, diseret di atas wajahnya atau di atas hidungnya ke dalam an-nar, kecuali disebabkan buah hasil dari ucapan dia, kecuali buah dan hasil dari lisan dia. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan, hadithun hasanun sahih. Inilah hadis yang ke-29 dari hadis Al-Arba'in An-Nawiyah, yang mana Mu'ad bin Jabal di antara salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, di antara para fuqaha dari kalangan para sahabah, yaitu sahabah yang mulia Mu'ad bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu perkara yang sangat besar, suatu perkara yang menyangkut kehidupan dan keselamatan dia di dunia dan di akhirah. Beliau meminta kepada Rasulullah SAW, akhbirni bi'amalin ya Rasul, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk jannah dan aku dijauhkan, dihindarkan dari an-nar. Menunjukkan permintaan yang betul-betul tinggi. Mu'ad bin Jabal memiliki keinginan, memiliki himmah yang betul-betul tinggi, yaitu al-jannah. Maka Nabi SAW menjawab, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh kamu itu telah bertanya, minta dengan suatu permintaan yang sangat besar. Kamu telah minta dengan suatu permintaan yang sangat besar. Nah, permintaan ini adalah permintaan yang sangat besar, karena inilah tujuan diciptakan manusia, imma kepada masuk al-jannah atau an-nar. Tujuan hidup yaitu kembalinya adalah al-jannah atau an-nar. Maka pertanyaan dan permintaan yang seperti ini, Rasul mengatakan permintaanmu ini adalah permintaan yang sungguh agung, yang besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang faman zuhziha 'anil nari, dihindarkan dari an-nar dan masuk ke dalam jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Kemudian Rasul melanjutkan, "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi." Tetapi permintaanmu ini, permintaan yang besar ini akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang telah Allah beri kemudahan, Allah bantu dia untuk melakukan suatu ketaatan dan amalan saleh, Allah tolong dia, Allah beri hidayah dia, maka seluruh perkara bagi dia mudah jika sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolongnya. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu ta'ala 'alaihi. Dan sungguh hal itu akan menjadi mudah jika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkannya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama yaitu engkau beribadah kepada Allah, beribadah, merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah dalam beribadah, mengagungkan Allah dalam beribadah. La tusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu apa. Inilah at-tauhid. At-tauhid adalah keselamatan yang nomor satu. Seseorang jika dia bertauhid, tentu dia akan masuk al-jannah. Seseorang jika dia bertauhid, pasti dia mati di atas tauhid, meninggal di atas at-tauhid, pasti dia akan masuk al-jannah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu apapun. Dengan suatu apapun. Syirik yaitu beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada selain Allah. Ini adalah syirik, dosa terbesar. Di antara dosa-dosa yang lainnya adalah dosa asyirik. Wa tuqimus shalah, kemudian menunaikan salat. Menunaikan salat menunjukkan besarnya perkara as-salah. Kedudukan as-salat itu setelah al-ibadah atau setelah at-tauhid. Rukun Islam yang kedua setelah as-syahadah yaitu as-salah. Untuk tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga haji ke Baitullah. Kemudian beliau melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan salah banyak. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Tentu jawabannya iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah junnah, tameng. Puasa adalah tameng. Apa maksudnya junnah? Apa maksudnya tameng? Perisai. Yani dia tameng sebagai penghalang, yang menghalangi dia dari sesuatu di dunia dan menghalangi dia dari sesuatu di akhirah. Puasa ini sebagai tameng seseorang di dunia dan sebagai tameng di akhirah. Di dunia, ketika seorang berpuasa, puasa itu akan menjadikan tameng bagi dia dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, sehingga dia menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, sehingga di dunia puasa itu sebagai penghalang bagi amalan-amalan yang bisa membatalkan puasa dan juga bagi maksiat. Dan juga di akhirah nanti puasa akan menghalangi seseorang dari an-nar. Maka shaumu junnah wassadaqatu tutfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah dapat meredupkan, dapat menghilangkan al-khathiyah, yakni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada pada seorang hamba dapat dihapus dengan as-shadaqah. Dapat dihapus dengan as-shadaqah sebagaimana halnya air itu bisa menghapus api. Di sini Rasulullah SAW mempermisalkan antara sedekah dengan air yang bisa meredupkan api, maksudnya bahwa sedekah itu sebagaimana air dan al-khati'ah dosa itu seperti api, kondisinya itu seperti api, yang namanya al-ism dosa, dosa-dosa itu seperti api kondisinya, dia panas, dosa itu panas, bisa menyebabkan seorang untuk diadab. Panas dia, sifatnya dosa itu. Sehingga Rasul mengistilahkan dengan as-shadaqah itu seperti air. Sedekah itu seperti air yang bisa meredupkan api, meredupkan panasnya dosa. Qala wa salatu ar-rajuli fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di tengah malam. Jawf adalah pertengahan malam. Apa maksudnya? Dan salatnya seorang di tengah malam. Nah, salatnya seorang di tengah malam maksudnya juga dapat menghapuskan dosa-dosa. Kemudian beliau membaca sebuah ayat, berdalil dengan sebuah ayat firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari tempatnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala khaufan, karena rasa takut dan rasa harap yang besar. Berdoa dengan rasa takut dan rasa harap. Aima razaqnahum yunfikun, dan mereka terhadap apa yang kami berikan rezeki untuk mereka, mereka berinfak dengannya. Kemudian qala la ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepadamu tentang ra's al-amr, pokok segala perkara, amudu, demikian juga tiangnya, dan juga dirwatu sanami, dan puncak segala perkara. Qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Maka beliau melanjutkan, Rasul Amr, puncak segala itu, Rasul Amr, pokok segala perkara itu adalah al-Islam. Wa amudihi, kemudian tiangnya adalah as-salah. Wa dirwati sanamihi al-jihad, dan puncak segala perkara itu adalah al-jihad fi sabilillah. Al-jihad yani berjihad di jalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Kemudian ala ukhbiru kami milaki dhalika kullih, mau kau kabarkan kepada tentang amalan-amalan yang bisa kamu dapatkan, yang dengannya kamu bisa mendapat seluruh kebaikan yang di atas tadi. Qultu bala, tentu ya Rasul. Akhadha bi lisanih, kemudian beliau memegang lisannya dan mengatakan, jagalah lisanmu ini, jagalah lisanmu, karena memang lisan adalah suatu alat yang paling sering menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Dosa yang terbanyak yang menyebabkan seorang dilemparkan dalam an-nar yaitu disebabkan lisannya. Kebanyakan anak Adam diseret dan dilemparkan dalam an-nar yaitu disebabkan lisannya. Dia tidak bisa menjaga lisan, berdusta, ghibah, berkata kotor, dan seterusnya dari dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, jagalah lisanmu ini, jagalah lisanmu. Man kana yu'minu bihi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Qultu ya Nabi Allah, kemudian aku bertanya, aku berkomentar, apakah ya Rasul, apakah seseorang akan diadab oleh Allah disebabkan lisannya? Maka beliau mengatakan, sakiratka ummuk, celaka engkau ya Mu'ad. Hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim. Dan tidaklah ada yang bisa menyebabkan seorang untuk menyeret, untuk diseret ke dalam an-nar di atas wajahnya. Jadi wajahnya disungkurkan di bawah kemudian diseret, atau hidungnya disungkurkan di bawah kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam an-nar, kecuali semua itu kebanyakannya disebabkan oleh buah dan hasil dari lisan yang tidak bisa dijaga tersebut. Inilah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu hirsus sahabah, semangatnya para sahabah radhiyallahu anhum untuk bertanya tentang ilmu, untuk bertanya tentang ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Mu'adz bin Jabal selalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang bermanfaat baginya. Dan ilmu yang mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar untuk diketahui, yang namanya ilmu untuk diamalkan. Inilah as-sahabah, ketika mereka tahu tentang ilmu, tujuannya adalah untuk mengamalkannya, tidak hanya sekedar tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Kemudian antara faedah pula dari hadis ini, tinggi harapan dan keinginan Mu'adz bin Jabal, tingginya harapan dan keinginan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau meminta kepada Rasulullah SAW dengan suatu permintaan yang sangat agung, yaitu permintaan yang dengannya seorang dapat masuk al-jannah dan dijauhkan dari an-nar. Menunjukkan bahwa tujuan para sahabah dan juga Mu'adz bin Jabal di antara para sahabah yang mulia memiliki tujuan yang sangat besar, yaitu al-jannah, bukan dunia, bukan harta. Dan juga di antara faedah yang terdapat pada hadis ini, annal amala yudkhilul jannah wa yubaidu 'anil nar, bahwa amalan, ketaatan, amalan saleh itu dapat mengantarkan seorang untuk masuk ke dalam al-jannah dan menjauhkan dari an-nar. Yang namanya amalan ketaatan, amalan saleh ini dapat merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam al-jannah dan dijauhkan dari an-nar. Namun di sana ada sebuah iskal, ada sebuah masalah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Beliau dalam sebuah hadis bersabda, la yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih, tidak akan masuk al-jannah seseorang dikarenakan amalannya. Seseorang itu tidak masuk jannah bi'amalih, karena amalannya. Bagaimana ini? Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seseorang yang tidak akan masuk jannah, tidak masuk jannah dengan amalannya. La yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih, tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian dengan amalannya. Para sahabat mengatakan, qalu wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasul tidak masuk jannah dengan amalanmu. Qala wala ana, demikian juga aku. Illa yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepadaku. Bagaimana menggabungkan antara hadis ini dengan hadis yang mengatakan bahwa amalan itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam al-jannah? Dijawab oleh para ulama bahwa hadis lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, seseorang yang tidak masuk jannah dengan amalannya, maksudnya ba di sini bi'amalihi, dengan amalannya. Ba dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Al-ba dalam bahasa Arab itu ada dua makna, ada dua arti. Ba yang pertama maknanya adalah ba al-iwad, pertukaran. Ba pertukaran, ba al-iwad, yani menukar. Ba yang kedua adalah ba as-sababiyah, ba as-sababiyah. Dan hadis lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalannya, maksudnya ba di sini bi'amalihi, ba di sini maksudnya adalah ba al-iwad, ba yang maksudnya tukar. Beda antara ba sebab dan ba penukaran. Ba sebabiyah dan ba al-iwad beda. Ba al-iwad seperti contohnya, saya beli kitab ini dengan sekian dirham, sekian rial misalnya. Saya beli kitabmu dengan 10.000. Ini pertukaran. Dia diberi uang, orang itu, saya memberi dia uang 10.000, orang itu memberi saya buku. Ini namanya pemberian yang sifatnya menukar satu dengan yang lainnya. Ini tidak ada keutamaan antara penjual dan si pembeli dari segala sisi. Tidak ada keutamaannya. Dia menjual, dia memberi uang, dan yang satu memberi kitab. Sudah selesai. Sama-sama memberi. Selesai. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis seseorang yang tidak masuk jannah karena amalannya. Jadi tidak bisa seorang itu masuk jannah dengan amalannya sendiri tanpa bantuan dari Allah. Tidak mungkin seorang masuk jannah karena amalannya. Tidak bisa. Yang dimaksud ba dalam hadis bi'amalih tersebut adalah ba al-iwab, ba yang menukar tadi. Adapun hadis yang kita baca ini bahwa seorang itu bisa masuk jannah dengan amalannya, maksudnya adalah disebabkan amalannya, ba'asababiyah. Betul, seseorang bisa masuk al-jannah disebabkan amalan dia. Disebabkan, bukan sebagai hal yang ditukarkan. Amalan itu tidak bisa ditukarkan dengan al-jannah. Amalan itu hanya sebab seseorang mendapat al-jannah. Jadi amalan bukanlah sebagai harga yang semata, harga semata untuk membeli surga. Tidak. Tetapi amalan itu diantara sebab seseorang mendapat al-jannah. Bagaimana ini? Nah, seseorang ketika dia beramal dengan amalan ta'ah, siapa yang memberi dia bantuan, siapa yang menolong dia, siapa yang memberi hidayah, dan siapa yang memberi taufik kepada dia untuk bisa beramal saleh tersebut, siapa yang menolong dia? Jawabannya adalah Allah. Jawabannya adalah Allah. Allah lah yang menolong dia. Allah lah yang memberi taufik, Allah yang memberi petunjuk bagi dia sehingga dia bisa beramal. Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan saleh tersebut. Sehingga dengan sebab amalan dia itu, Allah ganti, Allah berikan al-jannah kepadanya. Adapun semata amalannya, maka amalan itu tidak bisa menjamin seorang masuk al-jannah semata karena amalannya. Semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pertentangan antara hadis lan yadkhul ahlun al-jannah dengan hadis yang kita baca. Tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut. Karena yang dimaksud dengan penafian seseorang tidak masuk jannah dengan amalannya, maksudnya adalah sebagai penukaran amalan yang ditukar dengan al-jannah. Tidak bisa. Karena semua itu tergantung dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan adalah sebab. Adalah sebab yang mengantarkan seorang ke dalam al-jannah. Kemudian antara faedah dari hadis ini yang berikutnya adalah as-shaumu junnah. Naam, ta'budullah la tusyriku bi syai'an wa tuqimu shalah wa tu'tiz zakah wa tashumu ramadan wa tahujjal bait. Yani, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam yang lima. Pokok segala sesuatu yaitu at-tauhid, kemudian menegakkan salat, menunjukkan bahwa salat merupakan perkara yang paling besar. Untuk tiada zakat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Kemudian yang antara faedah hadis ini juga adalah al-hasu ala salatil lail. Dorongan, hasungan untuk salat malam. Hasungan untuk salat malam. Rasulullah SAW mengatakan wa shadaqatu tutfil khati'ah kama yutfil ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan shadaqah itu menghilangkan dosa sebagaimana air yang menghilangkan api. Demikian juga salat malam. Demikian juga halnya salat malam dapat menghilangkan dosa sebagaimana hal air yang dapat menghilangkan api. Kemudian di antara faedah hadis ini pula yaitu Nabi SAW beristidlal dengan Al-Qur'an. Nabi SAW beliau juga berdalil dengan Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an turun kepada beliau, tetapi beliau membedakan. Beliau berdalil tetap berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Karena ayat Al-Qur'an ini murni adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau SAW di saat berdalil dengan ayat Al-Quran dalam banyak hadis, beliau tidak menggunakan ta'awud, tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebuah permasalahan. Di saat seseorang beristidlal, berdalil dengan sebuah ayat, maka tidak perlu membaca ta'awud. Ta'awud membaca a'udzu billah itu disyariatkan di saat kita hendak tilawah Al-Quran. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, bukan berdalil dengan Al-Quran, maka di sini baru kita membaca a'udzu billah. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, yakni hendak qira'ah, tilawah membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi ketika beristidlal, hanya berdalil, menjadikan ayat, penggal ayat sebagai dalil, sebagai hujjah, maka tidak perlu untuk mendatangkan ta'awudz. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Itu banyak hadis dari Rasulullah SAW yang seperti ini. Di saat beliau membaca sebuah ayat, di saat mengajarkan para sahabah, beliau tidak membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Juga dalam ayat ini terdapat keutamaan orang-orang lambungnya jauh dari tempat tidurnya di malam hari, yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan rasa takut. Mereka berdoa memiliki rasa takut dalam doanya, takut jika doanya tersebut tidak diterima, dan berharap supaya doanya tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari dia meluangkan sebagian waktunya untuk salat, berdoa kepada Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan cemas. Kondisi seorang mukmin yaitu selalu di atas kondisi al-khauf wal raja. Seorang mukmin selalu dia ketika berdoa, ketika beribadah, kondisi dia selalu di atas al-khauf. Dia merasa cemas dan merasa raja, berharap dan harapan yang kuat. Di saat dia berdoa, di saat dia beribadah, dia khawatir ibadahnya tidak diterima. Di sisi lain, dia juga berharap kepada Allah supaya Allah menerima ibadahnya tersebut. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Yani tatajafa junubuhum, jauh lambung mereka dari tempat tidurnya di malam hari. Mereka gunakan malam mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak tidur, lambungnya jauh dari tempat tidurnya untuk bergadang, untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang dibenci, atau perkara-perkara yang haram. Tidak. Yang dipuji yaitu orang-orang yang menggunakan malam harinya tidak tidur, tapi dia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ala ukhbiruka birasil amru wa amudihi wa dirwati sanamih, maukah aku kabarkan kepadamu tentang puncak segala sesuatu, wa amudihi dan tiangnya. Tiangnya adalah as-salah. As-salah merupakan tiang dari agama Islam. Jika seorang muslim tidak salat, maka tidak ada tiang pada agamanya, gugur keislamannya. Maka hukum orang yang meninggalkan salat yaitu kafir. Orang yang meninggalkan salat dengan meninggalkan keseluruhan salat, berarti dia telah kafir dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga al-jihad sabilillah wa dirwatu salamih, puncak segala sesuatu yaitu al-jihad fi sabilillah. Al-jihad yaitu dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah. Inti dari al-jihad yaitu bukan hanya sekedar berperang. Al-jihad memiliki syarat-syarat, dan tujuan dari jihad yaitu adalah menegakkan kalimatullah, bukan hanya sekedar membela negara. Al-jihad bukan hanya sekedar membela negara. Nah, kita bela negara bukan semata-mata kita bela negara kita, tetapi karena Islam, karena agama Islam hidup dan jaya di negara kita, sehingga kita dalam rangka membela agama Islam supaya tetap ada di negara kita. Inilah al-jihad. Kemudian juga terdapat faedah dari hadis ini, yaitu bahayanya al-lisan, bahayanya al-lisan. Dan seorang untuk menjaga lisannya, karena lisan merupakan suatu yang paling berbahaya yang dimiliki oleh manusia. Banyak dosa yang timbul dari al-lisan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin antara ma baina lihyaihi, yakni di antara jenggotnya, yakni lisannya dan kemaluannya, maka aku jamin dia dengan surga. Siapa yang bisa menjaga kedua hal tersebut, maka aku jamin dia untuk masuk al-jannah. Tapi inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-29. Naktafi ila hadzal qadr. Ila huna wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.